بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita telah menyelesaikan bab yang keempat yang menjelaskan tentang adab-adab belajar dan orang yang belajar serta adab-adab seorang yang mendidik. Faedah-faedah telah banyak kita ambil dari ucapan dan penukilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari para ulama us-salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Qur'an, tentang adab-adab orang yang membawa Al-Qur'anul Karim. Apakah yang dimaksud membawa Al-Qur'an, yaitu membawa mushaf Al-Qur'anul Karim, ataukah sebagai seorang muslim yang tentunya pedoman mereka adalah Kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga kaum muslimin pada hakikatnya mereka adalah hamilul Qur'an, hamalatul Qur'an, orang-orang yang membawa Al-Qur'anul Karim, sebab mereka menjadikannya sebagai pedoman, petunjuk, pembimbing kepada jalan yang lurus. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang sangat penting bagi seorang muslim, seorang penuntut ilmu, ataukah seorang yang mengajarkan ilmu berkenan tentang membawa Al-Qur'an Al-Karim. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza, telah terdahulu beberapa perkara-perkara yang menjelaskan tentang adab pada bab sebelum bab ini. Wa min adabihi, dan di antara adab-adab seorang pembawa Al-Qur'an, ay yakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'il, hendaklah seseorang yang membawa Al-Qur'anul Karim, yaitu seorang muslim, berada dalam keadaan sempurna keadaannya dan sempurna perangainya, memiliki perangai yang mulia, memiliki akhlak al-karimah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal al-Qur'anu anhu ijlalan lil-Qur'an, dan hendaklah dia mengangkat dirinya dari segala sesuatu yang Al-Quran melarang darinya. dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim, maka hendaklah dia menjauhi semua itu. Apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, sebab Al-Quranul Karim adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mentaati apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah mentaati Allah. Dan melanggar larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah menjadi larangan-larangannya. Maka seorang yang membawa Al-Quran, hendaklah dia memuliakan Al-Quran. Yaitu dengan cara berada di atas akhlak yang baik, mulia. Dan mengangkat dirinya dari segala akhlak dan perkara-perkara yang tercela yang dilarang oleh Al-Quran. Wa ayyakuna masunan 'an dani'il iktisab. Dan seseorang tersebut terjaga dari mencari mata pencaharian yang rendah, yang hina, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak sepantasnya bagi hamilul Quran yang membawa Al-Quranul Karim untuk memasukkan ke dalam perutnya apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan dan minuman. Demikian pula dalam hal memberi makan kepada keluarga. Hendaklah seorang menjaga diri, berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat, yang tersamarkan. Sebab yang demikian ini akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Bagi seorang muslim, hendaklah dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Syarifan nafsi. Hendaklah dia merasa mulia jiwanya. Menjadi seorang yang membawa Al-Quran, dia merasa mulia. Tidak merasa rendah. Tidak merasa hina. Dan dia yakin dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kedudukan dan derajatnya. Murtafi'an 'alal jababirati wal jufati min ahli dunya. Dan dia menjauhkan dirinya dari orang-orang yang sombong dan orang-orang yang rakus dari kalangan ahli dunia. Orang-orang yang kering hatinya, orang-orang yang tidak dibasahi hatinya dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka seorang pembawa Al-Quran menjaga diri dari mereka, tidak merendahkan diri, tidak menghinakan diri di hadapan orang-orang yang sombong. Ya, walaupun dia hidup apa adanya, walaupun dia hidup miskin dan fakir, tapi dia memiliki sifat sebagai seorang yang afif. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara dia. Barang siapa yang benar-benar bersabar dalam menghadap kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang-orang yang sabar. Allah akan bantu, Allah akan tolong dia. Nah, jangan kita merendahkan diri di hadapan ahlud dunia, ya. Kalau kita semakin merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan mereka, maka mereka menganggap bahwa dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang hina. Ya. Dan dia akan semakin bangga dengan dunianya. Nah, ini makanya jangan ngaji terus. Ya. La tansa nasibaka minad dunya, pakai dalil juga. Jangan kamu lupakan kehidupanmu. Dalam kehidupan dunia ini kamu harus mencari nafkah. Cari nafkah terus lupa ibadah. Ya. Kamu harus cari pekerjaan. Kamu harus cari ma'isyah. Cari ma'isyah terus lupa ibadah. Nah, sehingga ketika ada panggilan Allah, ada panggilan manusia, ada panggilan pekerjaan, bagaimana ya? Nanti saya khawatir dikeluarkan dari pekerjaan hanya gara-gara keluar untuk melaksanakan sholatul jamaah misalnya. Ya, akhirnya tinggalkan sholat jamaah. Datang sholatul asr, wah sibuk ini gimana? Besoklah sholat jamaahnya. Ya. Sholat asalnya nantilah mendekati maghrib. Akhirnya ibadah selalu dikesampingkan. Tapi dia mendapatkan dunia terus. Dia mendapatkan rezeki. Dia mendapatkan harta yang melimpah. Setiap bulan mendapatkan gaji yang besar. Ya. Sementara orang yang belajar, orang yang ngaji kok sering mendapatkan musibah ya. Kenapa kok saya rajin sholat ke masjid, tapi dalam perdagangan rugi. Nah. Kenapa kok saya semakin ngaji, semakin bangkrut. Semakin lama semakin bangkrut. Harta saya semakin lama semakin habis. Kenapa ya? Akhirnya dia merendahkan diri di hadapan orang-orang yang terpesona dengan kehidupan dunia. Nah, makanya kamu jangan ngaji terus. Ya. Kamu mau masuk jadi pekerja, kamu mau bekerja di perusahaan ini, jenggotmu harus dipotong. Masa hanya gara-gara jenggot kamu gak mau kerja? Gimana? Ya. Mau mendapatkan harta, harus tinggalkan apa yang menjadi keyakinan kamu. Akhirnya merendah. Ya. Merendahkan diri di hadapan ahlu dunia. Allahul musta'an. Padahal boleh jadi mereka-mereka yang diberikan kemiskinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mereka bersabar, mereka mulia di sisi Allah azza wa jal. Sebaliknya dari kalangan ahlu dunia, mereka mendapatkan harta yang melimpah. Mereka mendapatkan kesenangan dunia. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Harta yang melimpah mereka punya. Rumah ada di mana-mana. Istri poligami. Ya. Bisa gonta-ganti istri. Apa saja yang diinginkan dia dapatkan. Namun belum tentu dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amr. Iza ra'aita Allah yu'til abda ala ma'asihi ma yuhibbu fa'innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia senangi, apa saja yang dia sukai, padahal dia berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat. Tapi Allah berikan. Dia mau harta, dikasih harta. Dia mau wanita, diberikan wanita. Dia mau kedudukan, diberikan kedudukan. Padahal dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu pancingan dari Allah. Dibiarkan. Itu pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza nasu ma dzukkiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Apabila mereka telah lupa dengan apa yang diberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Ada yang menasihati ibadah, tidak dipedulikan. Wah jangan, nanti saya kehilangan pekerjaan. Ya. Diingatkan dengan ibadah, diingatkan dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka dia takut kehilangan dunia. Sehingga dia lupa itu. Diingatkan maka dia lalai, dia lupa. Apa kata Allah? Kami akan bukakan untuk mereka segala pintu-pintu yang mereka senangi. Ya. Maka di sini menunjukkan ya ikhwan bahwa harta itu bukan tolak ukur Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba. Kalaulah harta yang menjadi tolak ukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling terkaya di dunia ini. Karena beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah. beliau akan menjadi orang yang paling kaya raya. Beliau menjadi orang nomor satu, mengalahkan kekayaan Qarun. Tapi ternyata tidak. Qarun dihinakan padahal dia kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan padahal beliau hidup dalam keadaan miskin. Ya. Apabila mereka telah gembira, mereka telah bangga sehingga mereka lalai dari Allah, maka di saat itu kata Allah, kami akan mendatangkan pada mereka siksaan sehingga mereka dalam keadaan putus asa. Ya. Yang mereka kumpulkan ternyata tidak berarti pada saat mereka akan mati. Mereka bawa tidak sama sekali. Mereka tinggalkan untuk keluarganya, ahli warisnya. Adapun dia, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia amalkan di dunia. Dia harus mempertanggungjawabkan dan dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzakh. Mampukah dia menjawab? Tergantung dari kesolehan amalannya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kita telah berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, wallahi kita merasa mulia. Kita merasa mulia. Bangga. Ya. Sebab orang yang demikian, maka dia hidup di dunia ini dalam keadaan sabir. Senantiasa bersabar. Apa yang Allah berikan, dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamilul Qur'an. Orang-orang yang membawa Al-Qur'anul Karim. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khair wal masakin, merendah diri kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang miskin. Nah, coba lihat. Di hadapan orang-orang kaya, kita ya, jangan merendahkan diri, jangan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan mereka, semakin diinjak kita. Makanya jangan ngaji. Gitu kata mereka. Nah, maka di hadapan ahlu dunia, kita harus berbangga. Jangan menampakkan bahwa kita butuh kepada mereka. Jangan. Ya. Jangan kita sudah ngaji. Ya. Mempelajari ilmu, menjadi talibul ilm. Kita merendahkan di hadapan ahlu dunia. Jangan. Ya. Saya ini miskin. Saya butuh harta. Gimana ya? Saya butuh ini dan itu. Sudah dikasih. Nih, dikasih. Besoknya, Pak, gimana saya kekurangan ini lagi? Dikasih lagi. Tambah seneng ini ahlu dunia. Kamu tambah hina. Tambah rendah. Nah, jangan seperti itu. Tapi di hadapan orang-orang saleh, di hadapan al-masakin, orang-orang yang rendah, orang-orang miskin, kita merendah diri. Ya. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihat orang di bawah kalian. Jangan melihat orang di atas kalian. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak merendahkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kalian dari kenikmatan. Wa ayyakuna mutakhashi'an dha sakinatin wa waqar. Dan hendaknya seorang pembawa Al-Quran itu khusyuk, tenang. Ya. Tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Faqad ja'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Telah datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, "Ya ma'syaral qurra, wahai sekalian para qurra." Sekali lagi yang dimaksud qurra adalah ahli ibadah, para penuntut ilmu, ahlul Quran. "Wahai sekalian para qurra, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariqu." Angkatlah kepala-kepala kalian. Berbanggalah kalian dengan apa yang kalian miliki. Sungguh telah nampak bagi kalian jalan yang benar. Ya. Sungguh telah jelas bagi kalian jalan menuju jalan Allah. fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. La takunu 'iyalan 'alan nas, janganlah kalian menjadi orang-orang yang butuh kepada manusia, jangan. Ya, karena kalau kita butuh kepada orang, orang itu memberikan kita sesuatu karena kita yang memulai, maka kita merasa punya sesuatu yang harus dibalas kepada orang itu. Ya, dia memiliki jasa kepada kita. Karena dia memiliki jasa kepada kita, maka dia terangkat, kita yang rendah. Yang memberikan terangkat dan yang diberi rendah kedudukannya. Ya. Maka jangan merasa butuh kepada apa yang ada di tangan manusia. Merasa cukup dengan apa yang ada. Iqna' bil qalil. Cukuplah dengan apa yang ada. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, yambaghi lihamilil qur'ani ay yu'arrifa bilailihi idzin idzan nasu na'imun. Sepantasnya lah bagi para pembawa Al-Qur'anul Karim agar dia membiasakan malamnya di saat manusia dalam keadaan tidur. Maksudnya dia membiasakan di malam hari bersama Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran atau salatul lail. Di saat manusia dalam keadaan tertidur. Wabinaharihi idhan nasu muftirun. Dan di siang harinya di saat manusia dalam keadaan mereka tidak berpuasa. Maka mereka senantiasa berpuasa. Wabihuznihi idhan nasu yafrahun. Dan dia merasa bersedih di saat manusia dalam keadaan gembira. Wabi bukaihi idzan nasu yadhakun, dan dia menangis takut kepada Allah di saat kebanyakan manusia tertawa dan mereka lalai dari Allah. Wabi samtihi idzan nasu yakhudun, dan dia diam di saat manusia berbicara. Ya, dan bersenda gurau antara satu dengan yang lainnya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, hendaklah dia menjaga kekhusyuannya di saat manusia menyombongkan diri-diri mereka. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah adalah seseorang yang membawa Al-Qur'anul Karim itu jangan terbawa dengan banyak dan mayoritas dari kalangan manusia di saat mereka terjatuh dalam sesuatu kesalahan. Ya. Hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran kokoh di atas kebenaran. Walaupun kebanyakan manusia melanggar, maka dia kokoh. Terus istiqamah di atas al-haq. Orang-orang lalai, dia ibadah. Orang-orang terlena, tertawa, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingat kepada Allah, dia menangis takut terhadap dosa-dosanya. Maka dia menjadi mulia. Sedangkan kebanyakan manusia mereka menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hamilul Quran. Yang dia lihat adalah pembimbingnya. Pembimbingnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim yang telah dia ikuti, yang telah dia jadikan sebagai pembimbing, dan dia terus berjalan di belakangnya, maka dia tidak peduli tersesatnya sebagian banyak, atau sekian banyak orang. Tidak peduli. Dia bersabar. Karena kebenaran itu tidak bisa dipandang dari banyaknya orang yang mengikuti. Ya. Wa in tuti athara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan, mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiy syakur, sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah yang benar itu, kelompok yang akan diselamatkan Allah itu adalah orang yang berdiri di atas kebenaran walaupun kamu dalam keadaan sendiri. Sendirian, orang lain menyelisih, ya biarkan. Kalau kamu berada di atas dalil yang jelas, kamulah yang berada di atas kebenaran, yang lainnya salah. Bersabar. Begitulah hamil Quran, keadaan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu annahu qala, dan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, inna man kana qablakum ra'awul Qur'ana rasaila min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Siapa itu orang-orang sebelum kalian? Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Berarti orang-orang sebelum kalian siapa? Para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ra'awul Qur'ana, mereka memandang Al-Quran itu sebagai rasaila min rabbihim. Risalah-risalah yang datang dari Rabb mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada umat ini. Para sahabah menganggap bahwa itu surat yang datang dari Allah untuk dikirimkan kepada mereka agar mereka menjadikannya sebagai peringatan. Agar mereka mendengarkan. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim surat kepada mereka. Ya, yang di dalamnya berisi nasihat, peringatan, anjuran untuk bertakwa, peringatan dari menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu yatadabbarunaha billail wa yanfudhunaha fin nahar, sehingga mereka senantiasa mentadabburinya, mendalami Al-Qur'anul Karim tersebut di malam hari. Mereka mempelajarinya, mereka berusaha untuk memahaminya, mereka mentadabburinya, mengambil faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, lalu mereka pun mengamalkannya di siang hari. Di malam hari mereka fahami, di siang hari mereka amalkan dan mereka terapkan. Begitulah para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka orang-orang yang paling bertakwa. Mereka adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik disebabkan karena mereka memiliki tiga sifat. A'lam, aslam, ahkam. Mereka orang yang paling banyak ilmunya. Karena yang mendidik langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling selamat dibandingkan orang-orang setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang paling bijak dalam menetapkan dan menempatkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lah orang-orang yang memiliki hikmah, paling mengerti hukum, paling bijaksana. Itu para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga barang siapa yang ingin baik dari orang-orang belakangan, contohlah mereka, tirulah mereka. Fatashabbahu bil kiram, hendaklah kalian meniru orang-orang yang mulia. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kiram falahu. Tirulah mereka walaupun kalian tidak bisa seperti mereka. Tidak seorang pun dari kita bisa seperti para sahabat. Akan tetapi meniru mereka, mencontoh mereka, orang-orang yang mulia, itu adalah kemenangan, kemuliaan. Wa anil Fudail ibn Iyad rahimahullah, dan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang dari kalangan tabi'ut tabi'i yang dikenal dengan julukan Imamul Haramain, A'abidul Haramain, ahli ibadahnya Haramain, Makkah dan Madinah. Padahal sebelumnya Fudail bin Iyad ini, sebelum beliau bertaubat, beliau termasuk di antara qati'ut tariq, perampok jalanan, ya, yang suka menahan orang di jalan. Kalau ada kafilah yang lewat maka dia menahannya, dan orang ketakutan, ya. Nah, suatu ketika pada saat dia hendak melakukan kebiasaannya, tiba-tiba ada kafilah yang lewat sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendengarkan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman hatinya menjadi khusyuk, tunduk untuk berzikir kepada Allah? Ini didengarkan oleh Fudhal bin Iyadh ketika dia mendengarkan ayat itu dilantunkan, maka takutlah dia sambil dia mengatakan, raja'na raja'na, kami sudah kembali ya Allah, kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Maka dia tinggalkan kebiasaannya itu. Nah, sehingga dia menjadi ahli ibadah, alim minal ulama radhiyallahu an. Beliau mengatakan rahimahullah, yambaghi li hamilil Qur'an ay yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahum. Sepantasnya lah bagi orang-orang yang membawa Al-Quran agar dia tidak memiliki hajah, dia tidak merasa butuh kepada seorang pun. Apakah dia khalifah, apakah dia pemimpin, apakah dia presiden, atau yang semisalnya, atau yang lebih rendah kedudukannya. Seorang membawa Al-Quran, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakkallah kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupinya. Wa anhu aidan qala. Dan juga dari beliau mengatakan, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Orang yang membawa Al-Quran, sesungguhnya dia membawa bendera Islam. La yambaghi lahu ayyalhu wa ma'a man yalhu. Maka tidak sepantasnya lah baginya untuk lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Wa la yashu ma'a man yashu. Dan tidaklah dia tersama lalai, ya. Tidaklah dia terlalaikan bersama dengan orang-orang yang lalai. Wala yalghu ma'a man yalghu, dan tidaklah dia berbuat sia-sia, berbuat yang tidak ada faedahnya bersama dengan orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ta'ziman lihaqqil Qur'an, dalam rangka untuk mengagungkan hak Al-Qur'anul Karim. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdhara kullal hadri min ittikhadhil qur'ani ma'ishatan yaktasibu biha. Di antara perkara yang terpenting yang diperintahkan agar orang yang membawa Al-Qur'an hendaklah berhati-hati, dengan sungguh berhati-hati dari menjadikan Al-Qur'an ini dijadikan sebagai ma'isyah, untuk mencari dunia dengan perantaraan Al-Qur'anul Karim. Ya, melalui Al-Qur'an dia mencari nafkah. Jadi sengaja dia belajar Al-Qur'an, dan sengaja dia mengajarkan Al-Qur'an. Dari awal dia belajar Al-Qur'an, keinginannya supaya dia pintar. Kalau dia pintar, maka dia pandai membaca Al-Quran, mengerti tajwidnya, tahu ilmunya. Setelah itu, berarti dia bisa mengajar, mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Kalau dia bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, berarti orang-orang memanggilnya sebagai ustadz. Kalau orang-orang memanggilnya sebagai ustadz, berarti dia sudah tergolong di antara para da'i. Kalau dia termasuk dari kalangan para da'i, maka dia akan diundang sana-sini. Nah, kalau sudah diundang sana-sini, ya lumayan juga hasilnya. Nah, ya, bayangkan sekali ceramah sekian. Kalau dalam sehari saya bisa berceramah di luar, apakah di pengajian ibu-ibu ya, ataukah di pengajian di perusahaan, ataukah di kajian-kajian halaqah-halaqah, sekali ngisi lumayan kalau 50 ribu. Kadang-kadang ada yang beli 100 ribu. Tidak jarang yang mengasih 150 ribu. Nah, itu sekali. Kalau 5 kali dalam sehari, 150 kali 5 berapa ya kawan? Hah? Berapa? 750 ribu sehari. Kalau sepekan berapa itu? Kali 7. Kalau sebulan mengalahkan gajinya para karyawan. Kalah gajinya para karyawan. Wah, ini bisnis besar juga ini Al-Quran ini. Bagus juga ya. Belum kalau ada pertandingan. Kalau dia pandai membaca Al-Quran, ikut musabaqah tilawatil Quran, dapat hadiah. Ya. Nah, kalau dia sudah senior, maka dia yang menjadi juri juga dapat uang. Kalau menjadi juri bukan hanya sekedar juri, dapat juga. Jadi ini peluang yang besar ini untuk menghasilkan, ya. Menjadi khatib, menjadi ustaz, menjadi dai. Nah, dan peluang besar untuk buat proposal ke sana kemari. Ya. Cari uang ke sana kemari, masukkan ke perusahaan fulan, ya, dapat duit. Nah. Ya. Ya, sebagiannya untuk buat masjid, sekali-kali sebagiannya masukkan ke kantong lah. Nah. Allahu musta'an. Akhirnya menjadi rendah kedudukannya, ya. Jadi rendah. Ketika mendengarkan ada yang menggiurkan, maka dia yang meminta, tolong saya dijadwalkan ya di situ. Ya. Kenapa? Karena lumayan penghasilannya. Nah, apalagi kalau dia pandai melucu, wah sangat senang betul para hadirin. Ya, dia akan semakin melakukan hal-hal yang disenangi oleh para hadirin. Lah gimana kamu kok mengisi di tempat ikhtilaf, kan di hadapan ibu-ibu, kan wajib menundukkan pandangan, kan harus pakai hijab. Ya sekali-kali lah, gimana sih ya? Gimana kalau kita gak ngisi, nanti orang lain yang mengisi. Wah bisa juga dia cari dalil, kalau bukan saya yang ngisi nanti orang sesat, nanti dari kalangan jil yang mengisi, gimana tambah sesat ibu-ibu itu, kesian, maka biarlah saya yang jadi korban. Pakai dalil juga kadang-kadang. Allahumma musta'an. La haula wala quwata illa billah. Maka beliau mengatakan berhati-hati dari menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'isyah untuk mencari nafkah, wali adzubillah. Faqad ja'a Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang dari Abdurrahman bin Shibl. Ya, shinnya di kasrah. Radiyallahu ta'ala anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'an, hendaklah kalian membaca Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian makan dengannya. Maksudnya jangan kalian mencari penghidupan, cari ma'isyah melalui Al-Quran. Wala tajfu anhu, dan janganlah kamu jauh dari Al-Quran sehingga kamu tidak membacanya. Wala taghlu fihi, dan jangan pula kamu berlebih-lebihan. Para ulama menafsirkan, menjelaskan maksud berlebih-lebihan di sini, apakah mereka mentakwilnya dengan penakwilan yang batil sehingga mereka keluar melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ataukah maksudnya dia hanya memfokuskan dirinya ya untuk menjadi seorang yang ahli terhadap Al-Quran sehingga lupa dari ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya Al-Quran, ya. Baca Al-Quran terus. Ini sudah tiba waktunya sholat jamaah, ya saya masih baca Quran. Sholat jamaah kan wajib, ya tapi kan saya baca Quran. Baca Quran terus, ya. Sibuk memperbaiki bacaannya. Nah ini berarti dipertanyakan, dia baca Al-Quran, yang sebenarnya baca Quran itu ibadah. Seorang kan baca Al-Quran untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan ibadah. Ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, berarti dipertanyakan niat dia ketika membaca Al-Quran untuk apa? Ya. Jangan-jangan untuk mendapatkan dunia itu tadi. Dia berusaha keras untuk pandai membaca Al-Quran, bacaan yang bagus, sehingga orang tertarik ketika dia membacakan Al-Quran. Allahumma musta'an. Hadis ini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini hadis yang sahih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an min na'am, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Na'am. Pada riwayat ini sebenarnya ada tambahan yang tidak disebutkan di sini. Wabtaghu bihillaha ta'ala, hendaklah kalian mencari, mengharapkan dengan baca Al-Quran itu, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada tambahannya itu. Ya. Di sini tidak disebutkan. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Min qabli ayya'tiya qawmun, sebelum datangnya suatu kaum. Yuqimunahu iqamatal qidhi, yang mereka menegakkan bacaan Al-Quran itu seperti menegakkan anak panah. Seperti menegakkan anak panah. Ya. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, yang mereka terburu-buru untuk mendapatkan hasilnya, dan mereka tidak memperlambatnya untuk mendapatkan hasil di akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an dan perbaiki niat. Kalian membaca Al-Qur'an mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Sebelum datang suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an seperti mereka menegakkan anak panah. Gimana menegakkan anak panah itu? Dia mengambil anak panah, lalu dia lempar, sehingga anak panah itu keluar dari busurnya dengan begitu cepat, melesat. Nah. Ya. Rasulullah SAW menggambarkan saking cepatnya anak panah itu, seperti cepatnya orang-orang yang membaca Al-Quran ini untuk mendapatkan hasilnya. Dia terburu-buru, dia membaca Al-Quran Karim untuk tergesa-gesa mendapatkan hasilnya di dunia. Dan dia sudah mendapatkan itu. Ya, dapatkan upah. Sengaja dia membaca Al-Quran Karim, sengaja dia belajar Al-Quran Karim untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Dia tergesa-gesa untuk mengambil hasilnya. Wala yata'ajjalunahu, sehingga dia tidak memperlambat, mengharapkan agar mendapatkan pahala di akhirat. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, membaca Al-Quran untuk kepentingan dunia. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bima'nahu, dengan maknanya, min riwayati Sahal bin Sa'ad, dari riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu, maknanya mereka terburu-buru untuk mendapatkan upahnya. Imma bimalin, apakah mendapatkan harta. Wa imma bisum'atin, ataukah karena riya, sengaja untuk memperdengarkan agar mendapatkan pujian. Au nahwihima, ataukah yang semisalnya. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka ini juga peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari menyalahi niat yang ikhlas pada saat membaca Al-Qur'an Karim. Wa an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala, dan dari Fudail bin Amr radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam masjid. Falamma sallama al-imam qama rajulun. Ketika imam selesai salam, maka berdirilah seorang laki-laki. Fatala ayatin minal Qur'an. Maka dia pun membaca beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Jadi kebiasaan orang-orang dahulu, ya, kebiasaan mereka, ada sebagian mereka yang mencari harta dunia dari masjid ke masjid untuk mendapatkan kepentingan dunia, mendapatkan harta. Jadi mereka pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Sama seperti para pengamen di zaman sekarang ini, pindah dari satu bus ke bus yang lain. Alhamdulillah enggak sampai masuk ke masjid para pengamen itu. Hanya pindah dari satu bus ke bus yang lain. Naik ke satu bus ngamen. Setelah itu ya, ngedarkan agar dibelikan uang upah dari ngamen. Kalau dahulu tidak, mereka-mereka dari kalangan ahlu dunia, mereka memanfaatkan keahlian mereka, bacaan Al-Quran mereka, hafalan hadis mereka untuk mencari ma'isyah, untuk mendapatkan penghidupan dari masjid ke masjid. Jadi kalau habis sholat, ya, mereka-mereka ini berdiri, ya, habis sholat. Ada yang baca Al-Quran Karim. Setelah baca Al-Quran, ya, maka dia pun mendatangi setiap saf sambil mengedarkan, ya, sorbannya kah atau yang semisalnya. Nah, ada juga yang membaca hadis. Ya, selesai sholat baca hadis. Nah, dan tidak sedikit dari mereka yang sengaja berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk mendapatkan dunia penghidupan. Nah, zaman-zaman dahulu, zaman riwayat, tidak sedikit dari mereka sengaja berdusta. Sementara orang-orang yang hadir, mereka semangat ketika mereka mendengarkan hadis. Ya, sehingga jadikan kesempatan oleh mereka-mereka ini, orang-orang yang bodoh ini, selesai sholat berdiri. Ya, telah memberitakan pada kami Zuhri dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, baca hadis. Ya, kalau hadisnya ini menarik, ya, kalau hadisnya yang masyhur, ya mungkin 1-2 orang lah yang ngasih, ya, ada yang ngasih uang. Nah, mungkin hadisnya innamal amalu binniat, wah hadis yang masyhur, sudah banyak orang dengarkan, ya, oh ini sudah biasa didengarkan, tapi kasihlah. Nah, tapi kalau membacakan hadis yang baru mereka dengarkan, apalagi kalau ada keajaiban-keajaiban di dalamnya. Salah satu ciri-ciri hadis yang palsu, kalau di dalam hadis itu ada keanehan, ya. Suatu amalan yang ringan akan tapi memiliki pahala yang besar sekali. Nah, ini yang jadikan kesempatan oleh mereka baca hadis. Bersabda Rasulullah SAW, bacakan hadis, sehingga kalau hadis itu baru mereka dengarkan, terlebih kalau pahalanya besar, itu mereka jazakallah khair sambil nyumbang, jazakallah khair sambil nyumbang. Nah, ya, suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan Yahya bin Ma'in masuk ke dalam sebuah masjid, ya, masuk ke masjid sholat di situ. Setelah mereka sholat jamaah, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Nah, dalam keadaan dia membaca hadis, ya. Ketika dia berdiri, dia mengatakan, dengarkan, rahimakumullah, telah memberitakan kepadaku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Keduanya mengatakan, dari fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakan hadis. Aneh betul hadisnya. Imam Ahmad dengar kaget. Saya enggak pernah meriwayatkan hadis macam ini. Kamu apa pernah, Yahya bin Ma'in? Enggak pernah. Tapi kok yang disebutkan nama kita berdua? Kebetulan keduanya ada di situ. Subhanallah. Ya. selesai membaca hadis, orang ini ya seperti biasanya mengedarkan supaya dibelikan, orang pada berikan pada dia sumbangan. Sampai ke tempatnya Imam Ahmad, dipanggil oleh Imam Ahmad, kemari kamu. Nah, pikirannya, wah ini mungkin orang kaya ini, mau ngasih banyak ini. Sampai dipanggil khusus. Nah, datang orang ini. Nah, ya, hadis ini kamu dengarkan dari siapa? Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami tidak pernah meriwayatkan hadis macam ini. Kata orang ini, emangnya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in hanya kalian? Saya bertemu dengan 17 orang yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Saya belum bertemu dengan yang namanya Ahmad bin Hanbal yang paling bodoh setelah sekarang ini. Kata orang ini sambil tertawa, Ahmad bin Hanbal, mana pergi kamu? Nah, ya, ada orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena waktu itu zaman riwayat, orang datangkan riwayat, senang mereka ngasih fulus, ngasihkan uang, ngasih sumbangan. Nah, inilah yang disebutkan dalam riwayat ini. Ya, setelah salam, orang ini berdiri membaca beberapa ayat dari Al-Quran Karim. Thumma sa'ala, setelah itu dia meminta-minta. Faqala ahaduhuma, berkatalah salah seorang dari keduanya, yakni dari para sahabat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, akan muncul satu kaum yang mereka itu meminta-minta melalui Al-Qur'anul Karim, bacaan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuh, maka barang siapa yang meminta sesuatu melalui Al-Qur'an, melalui bacaan Al-Qur'an, jangan kalian memberikan kepadanya. Jangan kalian memberikan kepadanya. Ya. Jadi enggak boleh diberikan. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Qur'an sebagai perantara untuk mendapatkan dunia. Ini dia membaca Al-Qur'an Karim. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Jangan kamu berikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti di sini kita bisa mendapatkan faedah, tidak bolehnya diberikan sumbangan, ya, atau yang semisalnya kepada mereka-mereka yang menjadikan mata pencaharian dari kemaksiatan. Ada tukang ngamen, ngamen, ya, setelah dia ngamen, ngasih, jangan, jangan dikasih. Al-Quran aja gak boleh. Nah, ya, apalagi karena musik. Namun di sini disebutkan, wahadal isnadu munqati', sanadnya terputus. Fa innal Fudail ibn Amr lam yasma'i sahabah, sesungguhnya Fudail bin Amr tidak mendengarkan dari para sahabat. Namun hadis ini punya banyak jalan. Jalan-jalan yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Imam Ahmad dari Imran bin Husain. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis Imran bin Husain dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah, nomor hadis 257. Ya. Naam, adapun hadis Imran bin Husain ini datang dari jalan Hasan Al-Basri, bahwa Hasan Al-Basri berjalan bersama Imran bin Husain pada saat itu. Ya. Naam. Lalu mereka bergandengan tangan, Hasan Al-Basri dengan Imran bin Husain ini. Tiba-tiba mereka melewati orang yang membaca Al-Quran sambil meminta. Lalu kemudian Imran bin Husain membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bih." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nas," karena akan muncul satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dalam rangka untuk meminta kepada manusia. Maka dari sini, ya, hadis-hadis ini menunjukkan tercelanya orang yang menjadikan Al-Quran, bacaan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quranul Karim untuk kepentingan dunia. Maka dibangun di atas riwayat-riwayat ini, ya, maka ada permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama tentang masalah hukum mengambil upah karena mengajarkan Al-Quranul Karim. Mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Inilah yang beliau sebutkan. Wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Quran faqad ikhtalafal ulama'u fi. Adapun mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran, maka sungguh para ulama telah berselisih. Fahakal imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaih. Maka telah dihikayatkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Beliau menukilkan an jama'atin minal ulama, dari beberapa dari kalangan para ulama. Minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Di antara mereka yang melarang adalah Zuhri, demikian pula Abu Hanifah. Wa an jama'atin annahu yujawwizu illam yashtarithu. Dan ada sekelompok para ulama yang lain yang membolehkan selama dia tidak mempersyaratkan. Membolehkan selama dia tidak mensyaratkannya, ya. Nah. Dia tidak mensyaratkan. Dalam artian, ya, dia datang, dia ngajar, ngasih, alhamdulillah, tidak juga tidak mengapa. Nah, tidak ada persyaratan. Bukan orang itu datang, ya, lalu dia mengatakan, "Ustaz, gimana ini ada pengajian?" Ya, ada orang-orang yang butuh dibimbing bacaan Al-Qur'annya. Ataukah butuh dibimbing tentang Islam secara umum. Ya. Lalu kata ustaznya, "Ana dapat berapa nih?" Ya. "Berapa?" "Ya, Ustaz, 100 ribu lah, Ustaz." "Wah, kurang ya, akhi. Ini zaman pailit." "Ditambahlah, ya. 120 ribu, gimana?" "Hah? Sudah. Biasanya orang lain 150 ribu. Kalau ini 120 ribu saja, yang tengah-tengah. Gimana, setuju?" "Ya, setujulah ya, Ustaz." Berarti sudah ada tawar-menawar, ini syarat. Nah, ya. Atau amalan ibadah yang lainnya. Yang anehnya, sebahagian kaum muslimin memanfaatkan amalan ibadah sebagai bisnis. Apa, amalan bid'ah sebagai bisnis. Yang disangka oleh manusia ibadah. Tahlilan. Nah. Sekarang ini ada biro tahlilan. Nah, ya. Mau tahlil yang mana? Tahlil akbar atau tahlil asgar? Kalau tahlil asgar, biayanya sekian. Kalau tahlil akbar, wah, lebih besar lagi. Nah. Subhanallah, Allahul musta'an. Macam-macam manusia, ya. Nah, kata para ulama, boleh selama dia tidak mensyaratkan. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasy-Sya'bi wa Ibn Sirin. Dan ini adalah pendapat Hasan al-Basri, Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Wa dhahaba Atha wa Malik wasy-Syafi'i wa akharun ila jawaziha. Dan berpendapat Atha Ibn Rabah, Malik dan Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat bolehnya. In syaratahu wasta'jaratuhu wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Apabila dia mensyaratkannya, ya, dan mengambil upah atau disewa dengan penyewaan yang sahih. Ya. Penyewaan yang sahih. Jadi di sini beliau menukilkan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ya. Tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh selama tidak disyaratkan. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh walaupun disyaratkan, ya, tapi apa statusnya seperti penyewaan, ya. Jadi yang di berikan upah itu bukan ibadahnya, bukan, tapi karena dianya telah mengkhususkan dirinya pada ibadah itu. Ya, misalnya si fulan diminta di satu tempat, ini ada yang butuh untuk diajari Al-Qur'an Karim. Nah, nanti mereka siap untuk memberikan misalnya per bulan sekian. Nah, ya gimana? Nah, dia mengkhususkan dirinya. Nah, jadi dia mendapatkan upah bukan karena ibadahnya, tapi karena dia disewa, ya, sehingga dia memfokuskan dirinya dalam perkara tersebut sehingga dia tidak mencari nafkah yang lain. Nah, ini kata beliau diperbolehkan oleh para ulama seperti Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Wa qad jaa bil jawazi al hadits sahiha, dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bolehnya. Yang menunjukkan bolehnya. Sana banyak hadis, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau meruqyah, ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, mereka Abu Sa'id Al-Khudri kurang lebih 30 orang dalam sebuah perjalanan. Lalu kemudian mereka tiba di sebuah kampung. Mereka mencari mungkin ada orang yang mau menjamu mereka. Ternyata semuanya menolak, tidak ada yang mau menjamu. Akhirnya mereka pun beristirahat di satu tempat di kampung tersebut. Tiba-tiba terjadi kejadian di mana pimpinan kabilah, pimpinan kampung tersebut dalam keadaan disengat kalajengking. Maka mereka berusaha untuk mencari penawarnya. Pimpinannya kesakitan. Cari kesana kemari, mereka tidak menemukan. Cari orang yang mengetahui ada obatnya, enggak tahu. Akhirnya ada yang mengusulkan, coba kamu tanyakan kepada orang-orang yang musafir itu. Mungkin mereka tahu penawarnya. Maka mereka pun datang. Mereka mendatangi para sahabat. Lalu mereka bertanya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui obatnya? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami tahu. Akan tetapi kami mengharapkan ada balasannya, ada upah, ju'lah, ya, dari pengobatan tersebut. Akhirnya terjadi dialog, perbincangan di antara mereka, maka disepakati apabila mereka berhasil meruqyah, maka mereka akan mendapatkan beberapa ekor kambing sesuai dengan jumlah mereka. Walhasil berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri di ruqyah pimpinan kabilah ini, dibacakan surah Al-Fatihah, ya. Dalam riwayat yang lain beliau membaca 7 kali, lalu kemudian diludah kecil ke arah yang disengat kalajengking tersebut. Tidak berapa lama kemudian pimpinan kabilah ini disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun diberikan kambing. Sebelum mereka membagi, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, jangan dulu, kita laporkan hal ini kepada Rasulullah, apakah ini boleh? Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Ya. Nah, bukankah kalian mengetahui bahwa memang Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Juga bagikan untuk saya ingin mendapatkan dari pembagian kambing itu." Iktasimuli. Nah, menunjukkan bukan saja beliau setuju, bahkan beliau pun ingin merasakan dari hasil upah ruqyah tersebut. Dan hadis-hadis yang lain, hadis Nabi SAW, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah, sesungguhnya yang paling berhak bagi kalian untuk mengambil upahnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis menunjukkan bolehnya, sementara hadis-hadis yang tadi menunjukkan tercela. Ditambah lagi, wahtajja man mana'aha bi hadithi Ubadah bin Shamit, dan berhujjah orang yang melarang mengambil upah dengan hadith Ubadah bin Shamit, annahu 'allama rajulan min ahli suffati al-Qur'ana, bahwa beliau mengajarkan kepada seorang laki-laki dari penduduk Suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Ubadah bin Shamit mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Fa'ahda lahu qausan, ya. Setelah dia mengajarkan Al-Quran, orang ini pun menghadiahkan kepada Ubadah bin Shamit busur, ya, panah. Nah, dihadiahkan. Maka hal ini pun dikabarkan kepada Nabi SAW. Faqala lahun Nabi SAW. Maka bersabda Nabi SAW, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Apabila engkau senang untuk dililitkan, ya, kamu dengan busur panah tersebut, dililitkan kepadamu dengan lilitan dari api neraka, maka terimalah, ambil itu hadiah. Karena seakan-akan hadiah itu menjadi balas jasa dari ta'limul Quran. Di saat dia mengajarkan Al-Quran Karim. Wa huwa hadithun masyhur rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Ya, dan ini adalah hadith yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Wa bi atharin katsiratin 'anil salaf. Dan di sana ada banyak riwayat-riwayat dari para ulama salaf melarang mengambil upah dari Al-Quran Karim. Wa ajabal mujawwizuna an hadith Ubadah bi jawabain. Sedangkan orang-orang yang membolehkan dari kalangan para ulama, mereka menjawab hadith Ubadah bin Samit dengan dua jawaban. Yang pertama, anna fi isnadihi maqalan, bahwa dalam hadith ini masih diperbincangkan oleh para ulama. Ya, ada yang melemahkan. Wa tsani, yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqqa syai'an. Ya, bahwasanya orang ini, yakni Ubadah bin Samit, dia telah mendermakan dirinya pada saat dia mengajar. Dalam keadaan dia tidak meminta sesuatu, dia telah mendermakan dirinya. Dia mengajar semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk diberi upah, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu. Tsumma uhdiya ilaihi ala sabilil iwad. Kemudian diberikan kepadanya busur panah tersebut, seakan-akan itu menjadi pengganti dari pengajaran dia terhadap Al-Quran. Falam yajuz lahul akhdhu, sehingga tidak boleh dia untuk mengambilnya. Bikhilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Beda keadaan ini dengan orang yang sudah ada kesepakatan, ya, di mana orang ini disewa untuk mengajarkan Al-Quran sebelum dia mengajar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhasil, di sana ada hadis-hadis yang membolehkan, ya. Di sana juga ada hadis-hadis yang melarang. Di antaranya hadis ini. Walaupun di sini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih diperbincangkan, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Walhasil, di sana ada riwayat yang kelihatannya bertentangan. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan berselisihnya para ulama tentang hukum mengambil upah. Ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh, asal jangan disyaratkan. Ada yang mengatakan boleh disyaratkan, tapi dalam bentuk penyewaan. Ya, disewa. Jadi sebelum dia mengajar, dia disewa orang tersebut untuk tinggal, ya, di tempat tersebut khusus untuk mengajar. Nah, ini ada tiga pendapat. Walaupun di sana ada pendapat yang lain, seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh, ya, kalau ada hajah, ada kebutuhan, ya. Ini juga pendapat pertengahan, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, asal hukumnya seseorang dalam amalan ibadah hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asal hukum. Tidak boleh seorang itu mengajarkan Al-Qur'an semata-mata untuk mendapatkan kepentingan dunia. Tidak boleh sama sekali. Ya. Apakah azan ataukah menjadi imam ataukah mengajarkan Al-Qur'an, tidak boleh. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya seorang mengambil upah dari Al-Qur'an Karim, ya. Yang dimaksud adalah kata Syekhul Islam dalam kondisi hajah. Apabila seseorang itu dalam keadaan butuh. Sebab hadis-hadis yang datang berkenan tentang mereka yang mengambil upah itu karena kebutuhan, ya. Karena butuh. Nah, mereka dalam keadaan butuh, sehingga dalam syariat ini diberikan rukhsah, diberikan keringanan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dalam rangka untuk menggabungkan. Adapun kalau seorang sudah punya kecukupan, ya, sudah mendapatkan pencaharian dari yang lain, maka tidak boleh. Nah, karena dia sudah ada yang memenuhi dari sisi yang lain. Nah, adapun kalau dia dalam keadaan butuh, ya, apalagi kalau dia mengkhususkan dirinya, Naam, maka diperbolehkan kata beliau. Namun wallahu alam bisawab, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang permasalahan ini bahwa asal hukumnya tidak boleh, ya. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang ya diangkat ataukah ditunjuk untuk mengajar Al-Qur'an atau menjadi imam atau menjadi muadzin di sebuah masjid, maka jangan dia meniatkan bahwa ya dia melakukan itu bahwa azannya, ibadahnya, lalu kemudian dia mendapatkan upah itu sebagai balasan dari ibadah yang dia kerjakan. Jangan. Ini kembali kepada niat seorang. Innamal amalu binniat. Nah, namun diperbolehkan kalau itu dalam bentuk penyewaan seperti yang disebutkan di sini, ya. Dalam bentuk penyewaan karena dia mengkhususkan dirinya sehingga dia tidak mencari ma'isyah yang lain. Dia mengkhususkan dirinya di masjid tersebut, dia menjaga waktu-waktu adzan, ya, sehingga dia diberikan upah karena tafarruqnya, karena dia mengkhususkan, bukan karena ibadahnya. Bukan karena ibadah yang dia kerjakan, ya. Sehingga dalam hal ini kembali kepada niat seorang yang mendapatkan upah tersebut, ya. Innamal amalu binniyat, wallahu alam bisawab. Dengan demikian selesai apa yang kita sebutkan berkenaan tentang masalah mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.